Bismillahirrahmanirrahim. Wa salithuha arba'u takbiratin ma'a takbiratit tahrimi lil ittiba. Ini menjelaskan rukun sholat jenazah yang ketiga, yaitu rukun yang berjumlah 7 rukun ya. Jadi rukunnya berjumlah 7. Kemudian yang ketiga adalah melakukan takbir 4 kali. Melakukan takbir 4 kali ini beserta dengan takbiratut tahrim. Artinya takbiratut tahrim atau takbiratul ihram adalah 1 dari 4 ya, 1 dari 4. Dan rukun yang ketiga ini berdasarkan dari ittiba ya. Alasannya adalah ittiba, mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu ittiba ini yang dimaksud adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas, bahwa sahabat Ibnu Abbas mengatakan, menceritakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat di atas kuburan, di atas pemakaman, di atas pusara setelah makam, setelah mayitnya sudah dikubur, dan Nabi Muhammad melakukan 4 kali takbir. Jadi 4 kali takbir ini ada di dalam hadis sahih Muslim ya, sahih Bukhari dan juga sahih Muslim. Fa in khamasa lam tabtul salatuhu, bila melakukan takbir 5 kali maka sholat yang dilakukan tidak batal. Jadi maksud dari khomasa adalah melakukan 5 kali takbir. Di dalam kitab lain, di kitab Tuhfah ya, Tuhfah karangan Ibnu Hajar, redaksinya adalah takbir 5 atau 6 kali. Jadi bila ada seseorang yang takbir 5 kali atau 6 kali dengan sengaja dan dia tidak meyakini bahwa hal itu membatalkan, maka sholat yang dilakukan tidak batal, sholatnya tidak batal menurut pendapat Asy'ari. Jadi ini memang ada perkhilafan ulama ya, perkhilafan ulama, dan keduanya kuat karena menggunakan istilah Asy'ari. Dan hal itu tetap berlaku walaupun di saat takbir dia niat melakukan rukun ya, niat melakukan rukun, karena memang hal itu juga ada di dalam sahih Muslim. Artinya takbir yang lebih dari 4 kali itu juga ada riwayat yang menjelaskan sehingga hal ini tidak membatalkan sholat jenazah. Dan selain adanya hadis, para ulama juga memberi alasan bahwa takbir adalah zikir ya, takbir adalah zikir, dan menambah zikir itu tidak membahayakan sholat, dalam arti tidak membatalkan sholat. Walaupun takbir itu statusnya rukun, tapi dia adalah zikir ya, dia adalah zikir. Jadi sama seperti seorang yang mengulangi Fatihah, membaca Fatihah lebih dari 1 kali dan dia niat rukun, itu pun juga tidak membatalkan sholat karena alasannya tadi. Itu menurut penjelasan dari Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah. Kemudian kalau statusnya makmum, andai kata ada seorang yang berjamaah melakukan sholat jamaah sholat mayit, kemudian imamnya melakukan takbir 5 kali, maka bagi makmum disunahkan untuk tidak mengikuti ya, tidak mengikuti. Jadi walaupun takbir 5 kali itu tidak membatalkan sholat, tetapi kalau statusnya sebagai makmum, kesunahannya tidak mengikuti imam, sebab yang dilakukan imam itu tidak ada syariatnya, tidak disyariatkan demikian menurut menurut ulama yang berpendapat seperti itu, menurut ulama yang berpendapat seperti itu dan menurut orang yang meyakininya. Jadi solusinya bagi makmum bisa dua, bisa langsung salam atau menunggu imam supaya bisa salam bersama dengan imam. Dan tentunya pilihan yang kedua ini lebih utama daripada pilihan yang pertama, karena memang dalam berjamaah itu yang difokuskan adalah mutaba'ah, mengikuti imam, sehingga lebih baik menunggu imam daripada salam sendiri. Karena kalau salam sendiri itu kan berarti makmum berbeda dengan imam ya, padahal di dalam salat jamaah itu yang paling penting adalah mutaba'ah. Kemudian di dalam kitab yang ditulis oleh Ali Subramalisi, hasiah dari kitab Nihayatul Muhtaj, ada penjelasan, andai kata imam menambah takbir dan makmum statusnya adalah masbuk ya. Makmum statusnya adalah masbuk, maka makmum di saat mengikuti imam yang menambah takbir itu dia membaca zikir yang harus dilakukan. Jadi zikir-zikir yang harus dilakukan yang sesuai dengan urutan takbir itu dilakukan di saat takbir tambahan yang dilakukan oleh imam. Jadi misalkan ada makmum yang mengikuti imam setelah imam melakukan takbir yang kelima ya, yang kelima, maka makmum itu di takbir pertamanya dia membaca Fatihah ya. Jadi imamnya takbir kelima, makmumnya baca Fatihah karena dia baru mengikuti imam di takbir yang kelima. Lalu andai kata imamnya menambah takbir lagi yang keenam, maka makmum juga takbir bersama imam dan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Lalu kemudian misalkan imamnya takbir ketujuh, makmumnya juga ikut dan mendoakan mayit ya, karena mendoakan mayit itu letaknya di takbir yang ketiga. Dan selanjutnya jika andai kata imamnya masih menambah takbir hingga takbir kedelapan, maka makmumnya juga mengikuti dan juga membaca kesunahan yang membaca bacaan-bacaan yang ada yang diharuskan dibaca di takbir yang keempat. Lalu kalau seperti itu, apakah yang dilakukan makmum itu dianggap dan juga sholatnya sah? Ya, ini sebenarnya pertanyaan ya. Jadi hukum mengetahui takbir imam tambahan atau tidak itu hukumnya sama ya, hukumnya sama. Kemudian hal ini dibedakan. Hal ini dibedakan antara sholat-sholat yang lain dengan sholat jenazah ya. Kalau sholat jenazah itu rakaat tambahan bagi masbuk itu masih dianggap, dalam arti kalau ada masbuk yang mengikuti imam di rakaat tambahan itu rakaatnya masih dianggap. Kalau memang menemukan waktu yang cukup untuk membaca Fatihah dan dia tidak mengetahui ya, dia tidak mengetahui. Berbeda dengan makmum yang mengetahui bahwa itu rakaat tambahan. Kalau mengetahui berarti tidak bisa dianggap ya, rakaat yang dilakukan makmum tidak bisa dianggap. Jadi makmum masbuk di sholat jenazah dan makmum masbuk di sholat yang lain itu dibedakan bahwa tambahan ini boleh dilakukan oleh imam walaupun dia mengetahui dan sengaja. Tambahan takbir itu boleh dilakukan, berbeda dengan tambahan rokaat di sholat selain sholat jenazah. Itu tentunya kalau dilakukan dengan sengaja dan mengetahui, itu membatalkan sholatnya. Atau dibedakan juga dengan dengan adanya batasan ketidaktahuan, ya. Kalau di sini, di dalam sholat jenazah ini, kalau dilakukan dengan tidak tahu, itu hukumnya boleh. Kalau di dalam sholat selain jenazah, kalau dilakukan dengan tidak tahu juga boleh, ya. Ya. Jadi yang saya jelaskan tadi, yang saya jelaskan imamnya takbir 8 kali, kemudian makmumnya di takbir tambahan itu melakukan semua aturan-aturan sholat jenazah, itu ternyata jawabannya masih belum pasti, ya. Apakah yang dilakukan makmum itu dianggap atau tidak, jawabannya tidak pasti, belum pasti, fihi nadhar. Masih ada dua kemungkinan tadi, kemungkinan sama dan kemungkinan berbeda. Sama dalam hal boleh dilakukan kalau tidak tahu, dan berbeda dalam hal imam boleh melakukan dan tidak boleh melakukan. Tapi Imam Romli lebih condong ke yang pertama, yaitu boleh, ya. Imam Romli condong yang pertama. Kemudian wayusannu rafu yadaihi fit takbirat hadwa mangkibaihi. Disunahkan mengangkat kedua tangan di saat takbir sejajar dengan dua siku. Jadi ini adalah aturan yang sama seperti sholat-sholat yang lain, ya. Yaitu meletakkan kedua tangan di bawah dada, ya. Meletakkan kedua tangan di bawah dada dan juga mengangkatnya di saat takbir. Wa wad'uhuma tahta sadrihi baina kulli takbiratain, ya. Meletakkannya di bawah dada di setiap takbir. Kemudian warabi'uha fatihatun. Rukun salat jenazah yang keempat dari tujuh adalah membaca Fatihah. Jadi fatihatun maksudnya membaca Fatihah, ya. Karena ada hadis yang berbunyi la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Salat yang dilakukan oleh orang yang tidak membaca Fatihah, maka sholatnya tidak sah, ya. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi karena di dalam hadis ini tidak membatasi sholat apa, maka bacaan Fatihah ini umum untuk semua sholat. Kemudian ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwasanya Ibnu Abbas membaca Fatihah di sholat jenazah. Jadi menceritakan Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas yang selalu yang membaca Al-Fatihah di sholat jenazah. Dan Ibnu Abbas mengatakan bahwa untuk lita'lamu annaha sunnah, supaya kalian mengetahui bahwa ini adalah sunnah. Sunnah yang dimaksud dalam ucapan Ibnu Abbas ini bukan sunnah yang boleh ditinggalkan, ya, melainkan sunnah yang dimaksud adalah thariqah syar'iyyah. Ini adalah jalan syara', jalan syariat. Yang dimaksud adalah wajib. Jadi hadis itu kalau kita tanpa membaca syarah, tanpa membaca penjelasnya, itu memang sulit, ya. Memang sulit dipahami. Kadang memang bahasa di dalam hadis dan bahasa di fikih itu jauh berbeda. Fabadaluha, kalau tidak mampu membaca Fatihah, maka membaca ganti dari Fatihah. Jadi membaca gantinya, yaitu ayat-ayat yang dihafal yang panjangnya sama seperti Fatihah. Lalu kalau tidak mampu membaca ayat lain, diganti dengan zikir, ya, zikir selain ayat. fawqufun biqadriha. Kalau sudah tidak mampu mengganti Fatihah dengan apapun, maka kewajibannya hanya berdiri selama bacaan Fatihah. Jadi waktu berdirinya adalah selama durasinya, selama bacaan Fatihah, selama bacaan Fatihah selesai. Ada satu penjelasan dari Ibnu Qasim, Ibnu Qasim Al-Abadi. Beliau mengatakan, apakah hal ini juga berlaku untuk doa mayit atau tidak? Ya. Maksudnya, andai kata seorang tidak mampu membaca doa mayit, dia harus menggantinya, mengganti dengan doa yang lain. Kalau tidak mampu mengganti, dia berdiri dengan kadar bacaan doa. Dan kalau mengikuti ini, berarti yang dimaksud dengan ganti doa mayit adalah bacaan Quran atau zikir, ya, atau zikir. Maksudnya, andai kata seseorang yang tidak mampu berdoa kepada mayit, itu gantinya adalah bacaan Al-Quran atau zikir. Yang tanpa diurutkan ataupun dengan cara urut, ini para ulama juga masih belum menjawab dengan tegas. Akan tetapi yang lebih sesuai dengan kaidah fikih itu yang pertama yaitu doa mayit itu sama dengan Al-Fatihah, ya. Dalam arti kalau tidak mampu diganti dengan bacaan Quran atau zikir, kalau masih tidak mampu berarti berdiri selama bacaan doa itu selesai dibaca. Kemudian ulama lain yang bernama Ali Suburo Malisi, beliau juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan doa yang tidak mampu dilakukan itu adalah apapun yang dinamakan doa, ya. Apapun yang dinamakan doa, meskipun hanya doa yang singkat, misalkan Allahumma ighfirlahu warhamhu. Jadi selama seseorang tidak bisa berdoa, maka dia menggantinya dengan yang saya jelaskan tadi, yaitu mengganti dengan bacaan Al-Quran atau zikir yang lain. Wal mu'tamadu annaha tujzi'u ba'da ghairil ula. Menurut pendapat yang mu'tamad, bahwa Al-Fatihah itu cukup dibaca di selain takbir yang pertama. Jadi walaupun aturannya Fatihah dibaca di takbir yang pertama, tetapi andai kata dibaca di takbir yang kedua atau setelahnya, itu tetap mencukupi, ya, tetap mencukupi. Di sini Ibnu Qasim dalam penjelasan ini menjelaskan ada dua hal, ya. Yang pertama adalah hal ini mencakup takbir setelah takbir yang keempat. Setelah takbir yang keempat atau setelah tambahan takbir yang banyak. Jadi ini kan penjelasannya, katanya menggunakan kata ba'da ghairil ula, ya, setelah, selain takbir yang pertama. Berarti kan mencakup takbir yang kelima misalkan, atau takbir yang lain, ya. Kemudian yang kedua, di dalam permasalahan ini tidak dirinci antara makmum masbuk dan muafik, ya. Tidak dirinci antara makmum masbuk dan muafik. Jadi bagi makmum masbuk yang tidak menemukan waktu untuk membaca Fatihah, hanya menemukan sebagian saja, itu dia baik sudah membaca Fatihah atau belum, dia diperbolehkan mengakhirkan Fatihah di takbir selain yang pertama, ya. Jadi ini kan kalau takbir boleh dibaca di selain yang pertama, kan berarti makmum masbuk boleh membaca Fatihah di takbir yang kedua, kalau memang di takbir yang pertama dia tidak menemukan waktu yang cukup untuk membaca Fatihah. Dan juga kemungkinan yang kedua, makmum masbuk tidak wajib kecuali hanya membaca yang ditemukan saja, kecuali hanya membaca kadar waktu yang ditemukan. Karena memang hal itu adalah yang diharuskan secara asli, ya, secara asli dalam arti di sholat-sholat yang lain. Dan barangkali saja yang kedua ini adalah yang lebih sesuai dengan kaidah fikih menurut tadi ya Ali Suburomadisi, menurut Ibnu Qasim ya, Ibnu Qasim. Jadi ulama itu kalau disingkat menggunakan sin dan mim itu bacanya Ibnu Qasim. Dan andai kata makmum masbuk tadi mengakhirkan takbir hingga takbir yang kedua, maka yang lebih pas dengan kaidah fikih dia harus menyempurnakan Fatihahnya. Ya, saya ulangi, kalau makmum masbuk tadi mengakhirkan Fatihahnya di takbir kedua, maka menurut kaidah yang pas dia harus membaca Fatihah dengan lengkap. Karena itu di selain tempatnya ya. Karena Fatihah itu kalau dilakukan di selain tempatnya, dia harus dibaca dengan lengkap. Berbeda dengan jika melakukan di tempatnya ya. Dilakukan di tempatnya yaitu di takbir yang pertama, kemudian imam melakukan takbir yang kedua sebelum makmum membaca semua Fatihah, itu berbeda. Kalau seperti itu makmum tidak harus menambahnya di takbir yang kedua ya. Hal ini sama seperti imam yang rukuk. Imam yang rukuk di sholat yang lain, maka makmum, maksudnya ada imam yang rukuk di selain sholat jenazah, itu makmum masbuk tidak harus membaca kecuali Fatihah yang ditemukannya bersama dengan imam. Jadi intinya dalam permasalahan ini sama seperti sebelumnya, itu belum ada ketegasan dari ulama ya. Khilafan Dilhawi dalam hal ini berbeda dengan penjelasan yang ada di kitab Al-Hawi dan juga kitab Al-Muharrar. Kitab Hawi dan kitab Al-Muharrar. Kitab Hawi ini adalah nama kitab yang ditulis oleh Al-Mawardi, sedangkan Muharrar ini adalah kitab yang ditulis oleh Ar-Rafi'i ya. Ditulis oleh Ar-Rafi'i yang menjadi kitab asli dari kitab Minhajut Thalibin, tulisan dari Imam Nawawi. Wa in lazima alaihi jam'u ruknaini fi takbir. Jadi diperbolehkan membaca Fatihah di selain takbir yang pertama, walaupun hal itu berdampak pada mengumpulkan dua rukun di satu takbir ya. Mengumpulkan dua rukun di satu takbir. Jadi kalau Al-Fatihah dibaca di takbir yang kedua, itu kan berarti dalam takbir kedua terdapat dua rukun, yaitu takbir dan membaca sholawat ya. Jadi ini goyah. Ini goyah atau ujung dari suatu hukum. Maksudnya hal ini masih sah ya. Jadi bacaan Fatihah kalau dilakukan setelah takbir yang pertama itu tetap sah, walaupun mengumpulkan dua rukun, walaupun mengumpulkan dua rukun ya, yaitu tadi Fatihah dan juga sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan dalam satu rukun. Wa khuluul ula an dzikrin, dan juga walaupun hal itu berdampak pada tidak ada rukun yang dilakukan di takbir yang pertama. Jadi kalau Fatihah dibaca di takbir kedua, berarti takbir pertama itu kosong. Kosong dalam arti tidak ada rukun yang dilakukan. Walaupun demikian, tetap sah ya, takbirnya tetap sah. Fatihahnya tetap sah ya. Wa yusannu wallahu a'lamu bisawabi.